والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, masih tentang kelanjutan sifat solat. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba', يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم، إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. dari أبو هريرة، dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kalian telah tasyahud, selesai tasyahud tahiyat, maka berdoalah meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara, yaitu ucapkan Allahumma ya Allah, ini a'udzubika min adzab jahannam, aku berlindung diri padamu dari adab jahannam. Wa min adzabil qabr, dan dari adab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnahnya al masih ad dajjal. Hadis disepakati Bukhari dan Muslim. Di riwayat Muslim, jika kalian telah selesai dari tasyahud akhir, dari tahiyat akhir, baru baca doa ini. Hadis ini merupakan perintah Rasul untuk orang itu berdoa ini, meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara, selesai dia dari tasyahud akhirnya. Disebutkan demikian karena kalau tasyahud awal, tahiyat pertama, sunnahnya takhfif, diringankan, dipercepat. Maka kalau ditambah dengan doa akan lebih panjang. Makanya tidak disunahkan doa padanya pada tasyahud awal. Doa ini sunnahnya pada tasyahud akhir. Karena dia juga tempat atau waktu di mana doa dikabulkan oleh Allah SWT sebelum orang itu salam. Doa dia makbul. Faqaminun an yustajabalakum. Rasulullah sebutkan pantas doa kalian itu diijabai oleh Allah. Makanya termasuk tempat-tempat pengabulan doa ketika orang selesai dari tasyahud akhir sebelum dia salam. Perbanyak doa, antara lain ini yang Rasul ajarkan. Falyasta'id, perintah dari Rasul untuk dia berlindung diri kepada Allah. Dan perintah hukum asalnya wajib. Dan oleh sebab itu sebagian dari fuqaha menyatakan wajib hukumnya berlindung diri kepada Allah dari empat perkara ini yang Nabi ajarkan di setiap sholat. Bahkan sebagian dari fuqaha sampai-sampai mengatakan kewajibannya berlindung dari empat perkara ini lebih wajib, kewajibannya lebih kuat dibanding kewajiban sholawat kepada Rasulullah dalam sholat. Dalam tasyahud kan ada sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad, dan seterusnya. Itu juga wajib. Tapi dibanding dengan kewajiban ini, sebagian fuqaha katakan ini lebih wajib. Doa meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara ini. Disebutkan Imam Tawus bin Kaisan. Tawus bin Kaisan Imam Tabi'in, Imam besar di masa Tabi'in, disebutkan berguru lebih dari 50 sahabat rahimahullah. Beliau sampai-sampai menyuruh anaknya mengulangi sholat ketika si anak tidak membaca doa ini, berlindung dari empat perkara. Ulangi sholatmu, karena kamu dalam terakhir tasyahud tidak berdoa dengan ini. Ini tentunya Tawus berpendapat doa ini wajib, bahkan mungkin sampai tingkatan rukun, karena sesuatu yang sampai pada tingkatan sholatnya tidak sah harus diulang, rukun. Yang jelas, begitu kuatnya kewajiban ini, maka tidak sepantasnya seorang muslim atau muslimah mengabaikan perintah Rasul ini. Karena dua alasan. Yang pertama, ini perintah Rasulnya, fal yasta'id, lamul amr, fal yasta'id. Yang kedua, karena makna yang terkandung di dalam doa ini yang begitu agung dan penting dalam kehidupan. Makanya ya terkhusus kepada para a'immah, para imam-imam sholat, hendaknya mereka lebih perhatian dengan sunnah ini. Kadang sebagian mereka entah apa yang dia baca, luar biasa cepatnya. Kita sudah mempercepat bacaan, masih gak nututi, dia sudah salam. Hatta kamu percepat tasyahudnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, dia sudah salam, assalamualaikum. Apa yang dia baca? Belum juga ini doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Ma yasluh. Enggak benar yang demikian. Enggak boleh. Dia sebagai imam tentunya bertanggung jawab dan menjadi panutan untuk mencontoh dan mengamalkan perintah-perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Terkait sebab yang kedua tadi, kandungan makna dalam doa ini, kita ambil satu persatu. A'udzubika min adzab jahannam, aku berlindung padamu ya Allah dari adab jahannam. Jahannam, neraka, jahannam dari asal katanya Mujhama, artinya sesuatu yang gelap sama sekali atau tidak ada kebaikannya sama sekali. Nas'alullah al-afiyah, karena tidak ada cahaya padanya, tidak ada kebaikan padanya, tidak ada rahmat, yang ada adalah kejelekan, siksaan, dan azab, kegelapan. Di Sahih Muslim disebutkan suatu hari Rasulullah SAW bersama para sahabatnya mendengar suara sesuatu yang jatuh keras. Kan suatu kalau jatuh ada suaranya, misalnya apa gitu, kayu, kalau di alam kita, di dunia nyata jatuh kan ada suaranya keras gitu. Ini keras sekali suaranya. Maka Rasul katakan atau Rasul tanyakan kepada para sahabatnya, adadruna mahada, tahu kalian apa tadi yang jatuh, suara apa? Qalu Allah wa rasuluhu alam, jawab mereka, Allah dan Rasul yang tahu. Gak paham mereka apa itu. Qala hadha hajarun rumiya bihi finnar muddu sab'ina sanah yahwi fiha fahuwal an fi qa'riha. Itu suara batu jatuh atau dilempar di neraka semenjak 70 tahun baru itu tadi jatuh. Menunjukkan dalamnya. Kif 70 tahun. Berapa lamanya? Kalau di alam kita apa sih, kedalaman misalnya 100 meter misalnya, kamu lempar batu atau apa, paling-paling berapa detik, kalaupun ini berapa menit misalnya, jatuh dia sudah sampai. Tentunya semakin lama, berapa menit, 1 menit, 10 menit, tentunya menunjukkan semakin dalam. Itu baru hitungan menit, jam. Ini Rasul sebutkan 70 tahun batu ini jatuh. Terus jatuh begini. Baru sampai ke dasar jahanam ketika itu, yang suaranya kemudian didengar oleh Rasul dan sahabat. Menunjukkan dalamnya jahanam. Wala'iyadu billah. Sehingga sesuatu yang tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa dihayalkan, apalagi diilustrasikan dengan lukisan, di komik, untuk ngajari anak. Ketawa si anak, bukan anu. Ngelihat air mendidih atau apa, orang disiksa, begitu. Jauh kenyataannya dari itu semua. Dalamnya 70 tahun. Bagaimana kamu bisa menggambarkan? Komik seperti apa bisa melukiskan jatuhnya barang 70 tahun baru sampai ke dasarnya? Begitu dahsyat adabnya, hingga ahli nar, penduduk neraka berlindung, mengharap kematian. Udah, mati maunya mereka, selesai sudah, gak ada adab. Sehingga mereka katakan seperti yang Allah sebutkan dalam Zukhruf, ya malikul yakzi alaina rabbuk, wahai malaikat Rabbmu, ini Allah, katakan kepadanya agar mematikan kita sudah, agar selesai ini azab. Tapi mustahil, enggak akan mungkin. Mereka tidak akan mati, tetapi terus di dalam siksaan. Juga Allah sebutkan itu dalam Ghafir, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Minta kepada Rabb kalian, kepada Allah, untuk sehari saja meringankan azab kami, untuk mengurangi atau meringankan siksaan kami. Mereka tidak meminta untuk diangkat azab itu, tetapi yang mereka minta untuk diringankan, karena mereka tahu gak akan mungkin azab itu diangkat dan diselesaikan dari mereka. Mereka pun putus asa dari itu, tapi paling tidaknya diringankan, karena mereka tersiksa luar biasa, na'udzubillah. Tapi itu pun juga suatu yang mustahil, tidak akan bisa mereka dapati. Demikian pula Allah sebutkan dalam Mukminun, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Mundur kalian, ini menjauhlah, rasakan itu azab. Wa la tukallimun, dan jangan kalian bicara denganku. Enggak usah kalian minta ini, minta itu, berharap ini, berharap itu, rasakan itu azab. Khsa'u fiha. Dan ini semua balasan dari Allah akibat kekufuran mereka, kemusyrikan mereka selama hidup di Muhammad SAW. Ayat 15 juga Allah sebutkan, wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Di dalamnya mereka dituangkan padanya air minum dari yang mendidih, panas dari neraka jahanam itu, yang itu membuat usus mereka terputus-putus, hancur, panas yang luar biasa, sehingga hancur lebur dan rusak, putus-putus ususnya. Siksaan demi siksaan. Begitu pula dalam An-Nisa di 56 Allah sebutkan, kullama nadhijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Setiap kali matang kulit mereka, kami ganti dengan kulit yang baru lagi bagi mereka, sehingga mereka merasakan azab. Innallaha kana azizan hakima. Dan Allah maha mulia, maha perkasa, dan maha bijaksana. Menunjukkan azab itu terus menerus, kullama nadijat, tiap matang kulitnya, badalnahum, kami ganti dengan kulit baru supaya mereka merasakan azab lagi. Dan hikmah Allah, kalau di penemuan manusia saja, sebatas keilmuan manusia medis mengatakan perasa itu ada di kulit, kamu merasa panas menyentuh suatu yang panas, kulitmu. Kamu menyentuh suatu yang dingin, kamu kesetrum, kamu ini, semuanya pada kulit. Indra perasa yang merasakan sesuatu, kulit. Nah, ya, misalnya orang kena pisau, kena ini, terasa dia karena kulitnya. Begitu kulit ini dikebiri atau di apa, di pati rasa, dibius, Kan gak terasa kamu. Iya kan? Ketika operasi atau apa disuntik begini ya, di dunia medis dokter nyuntik saya diiris begini misalnya apa tindakan ngambil apa ini nggak terasa kamu kan karena kulitmu sudah dipati rasa atau dibius tapi ketika dia normal disilet dipisau sama dokter itu teriak-teriak kamu. Kena pisau, kena silet aja sakit kulit. Makanya Allah katakan tiap kali matang kulit mereka dari adab diganti kulit yang baru. Karena dengan itu dia akan merasakan adab. Matang lagi, hangus. Kena panasnya adab jahannam diganti lagi dengan kulit baru dan seterusnya. Di situ dia akan terus merasakan siksaan azab di dalam jahannam. Innallaha azizan, innallaha kana azizan hakima. Balasan dan hukuman bagi Allah bagi mereka yang durhaka selama hidupnya. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Nah. Ini yang pertama. Makanya Rasul memerintahkan untuk berlindung diri dari azab jahannam. Karena sesuatu yang tidak mungkin bisa kamu, siapapun gak akan bisa mampu untuk merasakannya. Jangan lagi jahanam yang seperti itu. Dalamannya 70 tahun batu baru jatuh. Api biasa saja. Api dunia. Kesengat kita sudah seperti itu. Jangankan api, baru kenal pot motor ya, yang panasnya paling seberapa, sudah seperti itu, sudah kadang membekas, kadang melepuh, kadang begini dan sakit minta ampun. Walayadzubillah. Itu baru panas dunia. Kif dengan azab jahannam. Di Quran banyak penyebutan tentang jahannam ini. Disebutkan dia begitu ganas dan liar serta kejam dan lapar terus memakan korbannya. Hingga Allah sebutkan yauma naqulu li jahannam hal imtala'. Di hari itu yaumul qiyamah kami tanyakan kepada jahannam, sudah penuh kamu dalam keadaan sudah banyak yang dimasukkan situ, kufar, musyrikin, yang ini yang sudah dimasukkan banyak manusia, belum lagi bebatuan. Karena bara apinya seperti Allah katakan waquduhan nas wal hijarah, bara apinya manusia dan batuan, masuk banyak. Ditanya oleh Allah, sudah penuh kamu jahannam? Dia jawab hal min mazid, masih ada tambahan. Terus dia minta imbu, minta tambah. Hingga kemudian Rasulullah katakan Allah letakkan kakinya di atas jahannam, maka jahannam pun berkata qad, cukup ya Allah. Begitu ganasnya dia, hingga Rasulullah sebutkan padanya ada 70 ribu tali pengekang. Masing-masing tali dipegang oleh 70 ribu malaikat. Padahal kita tahu malaikat Allah satu saja besarnya, luar biasa. Ada yang kakinya di bumi, kepalanya di langit. Ada yang antara telinga dan bahunya perjalanan sekian tahun. Besarnya malaikat Allah. Walhasil, satu tali jahannam dipegang oleh 70 ribu malaikat. Ini ada 70 ribu tali mengekang jahannam. Gambarannya, walaupun jelas berbeda, tapi untuk mendekatkan pemahaman kita, misalnya kalau sapi liar Idul Kurban itu lagi ngamuk, sapinya liar, gak mau di ini, harus dipegangi kan, harus ada talinya. Ya Allah, sebelah sini ada 5 orang narik, ya. Yang sebelah sana, sebelah kanannya juga ditarik oleh 5 orang. Belum lagi kakinya mungkin ditarik begini, sekian orang ini, sekian orang. Sapinya ngelawan dan memberontak. Kewalahan ini, 20 orang mungkin kewalahan memegang dan mengendalikan satu sapi ini. Tali paling 4, hanya seekor sapi. Karena liarnya dan ganasnya atau marahnya dia. Ini jahannam 70 ribu talinya. Dan masing-masing tali dipegang dan dikendalikan 70 ribu malaikat. Dan dia terus mengamuk dan begitu ganasnya. Bahkan Rasulullah sebutkan jahannam itu kanibal, sebagiannya memakan sebagian yang lain. Maka Allah izinkan baginya untuk bernafas 2 kali. Rasulullah sebutkan artinya untuk mengurangi keganasan dia. Fahuwa min asyaddi ma tajidunahu minal har. Wahuwa ma asyad min asyaddi ma tajidunahu minal zamharir. Maka yang pertama, nafas dia pertama, yang kamu dapati udara atau cuaca yang paling panas, itu hembusan nafas jahannam. Dan yang kedua, udara yang paling dingin yang kamu dapati di dunia, itu hembusan nafas jahannam. Panas-panasnya. Kita kalau di timur sini paling-paling berapa daerah terpanas di Katulistiwa misalnya, paling berapa suhu 29-30. Bayangkan di timur tengah sana bisa mencapai 50 derajat, bisa 60. Itu pun di teduhan. Kamu di dalam mobil kan teduh, ada atapnya. Itu suhu temperatur menunjukkan 55, kadang bisa 60. Belum kamu kalau langsung beratap langit, entah berapa derajatnya. Paling panas-panasnya yang kamu dapati dan paling dingin-dinginnya yang sangat dingin, menusuk. Itu Allah izinkan untuk dia bernafas. Ada jahannam. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan berlindung dirilah kepada Allah dari jahannam. Makanya tidak jauh pendapat mereka yang mengatakan ini wajib untuk dibaca. Gak jauh dari kebenaran pendapat ini. Karena jahanam seperti itu. Pantas untuk seorang muslim dan muslimah tiap sholatnya berlindung diri kepada Allah di jahanam. Yang seperti itu. Di sisi lain ini menjelaskan kepada kita bahwa itu ada. Bahwa jahannam itu ada dan telah Allah ciptakan hak wajib diimani. Allah berfirman dalam banyak Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Menunjukkan itu ada, makanya diperintah untuk melindung diri. Rasul pun mengajarkan untuk melindung diri dalam hadis ini. Makanya sesat orang-orang yang mengatakan enggak ada hakikatnya neraka itu. Jahannam, neraka itu enggak ada kenyataannya, itu cuman fiktif, cuman khayalan dan ilustrasi belaka. Intinya supaya orang meninggalkan kejelekan, kemaksiatan. Tapi hukuman dan azab di sana yang begini-begini itu enggak ada. Dan ini kesesatan dan kebatilan yang terlalu jauh. Kif, fiktif. Bagaimana dikatakan itu ilustrasi? Rasul mendengar batu jatuh 70 tahun. Rasul kabarkan 70 ribu tali pengekangnya. Allah katakan kepadanya, penuh kamu, masih ada tambahan ya Allah. Fiktif yang semacam ini. Dan diperintah oleh Rasul dalam hadis ini untuk melindungi diri. Melindungi diri dari sesuatu yang fiktif. Bahkan Allah katakan, takutlah, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Fiktif. Hayal dan tidak ada kenyataannya. Ngapain kamu diminta melindungi diri kepada Allah? Ngapain kamu diminta untuk melindungi dirimu, menjaga keluargamu dari api neraka, kalau itu memang fiktif? Semua itu kesesatan yang jauh. Jahannam dan neraka ada hak keberadaannya, wajib diimani, dan itu termasuk bentuk iman kita terhadap hari akhir. Rukun iman, tu'minu bil yaumil akhir, termasuk rukun iman kita yang enam adalah mengimani hari akhir, mengimani hari kiamat. Hari kiamat banyak rentetan kejadian yang harus diimani, antara lain mengimani adanya neraka, azab, siksaan yang Allah berikan balasan bagi mereka yang durhaka kepadanya. Walayyadzubillah. Tentunya banyak sebab yang menjerumuskan orang ke neraka ini. Antara lain yang terbesar sebabnya Allah sebutkan adalah syirik kepada Allah. Mempersekutukan Allah dengan yang lain dalam ibadah. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang yang musyrik, Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan orang zalim tidak akan ada yang membela dia. Syirik. Demikian pula yang Allah sebutkan dalam Mudatsir, ketika penduduk neraka itu ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian diazab di sini, neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin, kami dulunya enggak pernah sholat, meninggalkan sholat. Sebab orang diazab dalam jahannam, wa lam nakunut'imul miskin, kami enggak pernah makan, enggak pernah memberi makan, enggak pernah peduli kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, kami banyak membuang-buang waktu berfoya-foya bersama mereka di dunia. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami mendustakan hari kebangkitan ini. Kami mendustakan, kami katakan enggak ada itu semua. Kami mengingkari adanya hari kiamat ini. Sebab mereka diazab dalam jahannam. Termasuk adalah kaum wanita, di mana Rasulullah SAW mengabarkan waraaitun nar faraaitu aktsara ahlihan nisa, dan aku melihat neraka. Dan ini juga seperti tadi menguatkan bahwa itu telah ada, telah diceritakan oleh Allah, dilihat oleh Rasulullah, dan tidak mungkin Rasulullah berdusta. Sallallahu alaihi wasallam, aku melihat mayoritas penghuninya neraka adalah wanita. Ketika beliau ditanya, beliau katakan, li'anna kunna tukfirna syakwa wa takfurna al-ashir, karena kalian wanita banyak berkeluh kesah, enggak ada syukurnya, ada saja yang dikeluhkan kepada suaminya, dan kalian mengingkari dan mengkufuri al-ashir, kenikmatan bersuami. Bersuami itu kenikmatan besar bagi seorang wanita. Ada yang melindungi dia, ada yang menjaga dia, membimbing dia, mencukupi dia, memimpin dia, dan seterusnya. Dia perlu dipimpin. Wanita gak bisa sendiri, rusak, lemah. Alhasil sebab karenanya dia banyak terjerumus ke dalam neraka. Makanya Rasul perintah untuk dia banyak bersedekah agar menjadi tebusan bagi dirinya. Rasulullah juga ingatkan, unduri aina antilahu fa innama huwa jannatuki wa naruki, suamimu itu surgamu atau nerakamu. Kalau kamu taat padanya, menyenangkan dia, berkhidmat, melayani dia dengan baik, maka itu surga bagi kamu, memasukkan kamu ke surga. Tapi jika kamu melonjak kepadanya, kamu tidak taat, membuat sakit hati suamimu, maka itu neraka bagimu, akan menjerumuskan kamu ke dalam neraka. Wallahu a'lam. Ini potongan pertama dari hadis, kita sedikit panjangkan karena pentingnya dan besar maknanya. Perlu kita benar-benar berlindung diri selalu kepada Allah darinya. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin.